Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran Durusul Lughah jilid yang kedua. Dan sekarang kita memasuki ke pelajaran yang ke-28. Pelajaran yang ke-28 dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua, yaitu Ad-Darsu Tsaminu wal Isrun. Dari total 31 pelajaran, jadi tersisa beberapa pelajaran lagi sebelum menghatamkan, menyelesaikan Durusul Lughah jilid yang kedua ini. Ibrahim dan Su'ad pada Ad-Darsu Tsamin wal Isrun. Ana bacakan percakapannya, para ikhwah bisa menerjemahkan. Ibrahim, "Madza taf'alina ya binti?" "Madza taf'alina?" Apa yang kamu lakukan, ya binti, wahai anak perempuanku? Maka dijawab, "Akwi thiyaba allati ghasalnaha amsi." Akwi, saya menyetrika. Akwi siaba, saya menyetrika astiab, pakaian-pakaian. Jamak dari saubun adalah astiab. Allati ghasalnaha amsi, yang telah kami cuci amsi, kemarin. Ibrahim, akawaitil qamisal abyadha, apakah kamu telah mencuci kemeja yang warna putih? Komis bisa makan kemeja atau gamis yang berwarna putih. Maka Su'ad mengatakan, Su'ad ini nama perempuan ya kalau dalam bahasa Arab. Su'ad mengatakan, "Na'am kawaituha." Saya telah menyetrikannya. "Wal qamisul akhdar," dan gamis yang berwarna hijau. Maka jawab Su'ad, "La. Lam akwihi ba'du." La, lam akwihi ba'du. Tidak, saya belum menyetrikannya sampai sekarang. Ba'du yaitu sampai sekarang belum menyetrikannya. Sa'akwihi al-ana insya'Allah. Saya akan menyetrikannya sekarang, al-an insya'Allah, jika Allah kehendaki. Ibrahim, wal manadilu akawaitiha. Ibrahim mengatakan, wal manadil, dan sapu tangan akawaitiha, apakah kamu telah menyetrikannya? Maka Su'ad menjawab, ummi kawatha fissobah, ibuku telah menyetrikannya fissobah, di pagi hari. Aturidina antakuli li syai'an, apakah kamu menginginkan untuk mengatakan kepadaku sesuatu? Antakuli li syai'an, untuk mengatakan kepadaku sesuatu. Maka Su'ad menjawab, na'am. Inna zamilati Salwa da'atni ila baitiha hadzal masa. Ya, inna zamilati, sesungguhnya temanku yang bernama Salwa. Nah, Salwa ini badal dari Zamilati. Sesungguhnya temanku yang bernama Salwa da'atni, mengundangku. Da'atni yakni mengundang atau mengajakku, ila baitiha, ke rumahnya, hadzal masa, di sore ini. Hadzal masa, di sore ini. Fa arju antasma li bidzahabi ila baitiha ba'da salatil asr. Fa arju, saya berharap, antasmahali, engkau mengizinkan aku, tasmahali, engkau mengizinkan aku, bidzahabi, untuk pergi, ila baitiha, ke rumahnya, ba'da salatil asr, setelah salat asr. Maka Ibrahim menjawab, idhabi warji'i ba'da salatil maghrib. Pergilah dan pulanglah ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib. Kemudian Aminah mengatakan, ya Aba Muhammad ta'ala. Ta'ala ini fil amr ya. Ta'ala huna wanzur inna Muhammadan yajri ala sulami akhsha an yaqa'a. Ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, ta'ala, kemarilah ke sini. Ta'ala artinya kemarilah. Kemarilah ke sini, wanzur, dan lihatlah. Inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, berarti anaknya Abu Muhammad tadi. Yajri ala sulam, berlari-lari di atas tangga. Yajri itu berlari-lari. Berlari-lari di atas tangga, sulam. Jamaknya salalim, tangga-tangga. Jadi tangga-tangga yang loteng itu namanya sulam. Akhsha an yaqa', aku khawatir, akhsha. Aku khawatir an yaqa'. Dia terjatuh. Yaqa' itu terjatuh. Ini main-main di tangga, khawatir nanti terjatuh. Kemudian Ibrahim mengatakan, la tajri ya Muhammad, ta'ala huna. Jangan berlari wahai Muhammad, ta'ala huna. Kemarilah ke sini. Al-huna, ya ke sini. Atau kemarilah di sini. Diperintahkan untuk jangan kemana-mana. Kalau hunaka di sana, kalau huna di sini. Ma hadza biyaminik. Apa yang ada, apa ini di tangan kananmu? Mahada, apa ini biyaminik di tangan kananmu? Mahada biyaminik, apa ini di tangan kananmu? Biyamin, yaitu adalah tangan kanan. Arini, perlihatkan kepadaku. Kalau ro'a melihat, kalau aro, perlihatkan. Arini, fil amr ini, perlihatkan kepadaku. Irmi hadza, lemparlah ini. Irmi hadza, lemparlah ini. Hadza turab, ini tanah. Ini anaknya mainan tanah, maka suruh dilempar, suruh dibuang. Ya dukhulu Mahmud. Kemudian kisah berikutnya, Mahmud masuk. Assalamualaikum. Ibrahim, waalaikumsalam. Ji'tal yaum mutaakhiran ya Mahmud, fama sabab? Mahmud mengatakan, assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Ibrahim menjawab, waalaikumsalam, demikian juga semoga keselamatan atas kalian. Ji'tul yawma mutaakhiran, ji'tal yawma mutaakhiran ya Mahmud, ji'ta, kamu. Kamu datang hari ini mutaakhiran, terlambat. Ya Mahmud, wahai Mahmud, fama sebab, apa sebabnya? Fama sebab, apa sebabnya? Syakautul yaum ahada zumala'i ilal mudir. Saya melaporkan. Syakautu saya melaporkan atau mengeluhkan. Saya melaporkan pada hari ini ahada zumala'i, salah seorang temanku, ilal mudir, ke kepala sekolah. Fatolabana ila maktabihi litahkik. Mudir, kepala sekolah, meminta kepada kami untuk datang ke maktabihi, datang ke kantornya. Litahkik, untuk konfirmasi. Nah, untuk konfirmasi, ditanya, klarifikasi. Litahkik, untuk tabayun. Benar enggak? Dikonfirmasi. Litahkik, untuk mengkonfirmasi beritanya. Ibrahim, lima syakautah. Kenapa kamu melaporkan dia? Li'annahu da'iman ya'khudhu kitabi wa dafatiri wa yatwi awraqaha. Karena dia da'iman, da'iman selalu. Ya'khudhu kutubi, mengambil bukuku, mengambil buku-bukuku. Wa dafatiri, dan buku tulis-buku tulisku. Wa yatwi awraqaha, dan melipat kertas-kertasnya. Jadi temannya ini suka mengganggu Mahmud dengan melipat-lipat kertas-kertas yang buku-buku dan juga dafatir dan juga buku tulis-buku tulis. Kemudian Ibrahim, ma hadzil halawa allati ma'ak, apa manisan, Halawa itu adalah manisan. Apa manisan yang bersamamu ini? Ahadiyatun hadihi amistarai taha. Apakah ini merupakan hadiah atau engkau membelinya? Ini mahadhil halawa, apa jenis manisan ini yang bersamamu? Apakah dia hadiah atau engkau membelinya? Maka Mahmud menjawab, istaraituha li'annani uridu an ad'u salasatan min zumala'i ila baitina hudan. Saya membelinya li'annani, karena saya ingin, li'annani uridu, karena saya ingin, an ad'uwa, ingin mengundang salah satan min zumala'i, tiga orang dari teman-temanku, ila baitina, ke rumah kami, godan, besok. Terakhir Ibrahim mengatakan, udu'uhum litana wulil asya'i ba'da godin. Undanglah mereka, fil amr. Undanglah mereka li tanawul asya, untuk menyantap makan malam. Jadi al asya itu makan malam ya. Al iftar makan pagi, al ghoda makan siang, al asya makan malam. Dari kata isya, waktu isya. Untuk menyantap, tanawul untuk menyantap al asya, makan malam. Ba'da godin, setelah besok, berarti lusa. Ba'da godin, godin besok. Setelah besok, berarti lusa. Untuk menyantap makan malam, lusa nanti. Fasayakunu amukamuka Musa aidon ma'ana. Dan pamanmu, yang bernama Musa, yaitu berarti Musa ini badal dari amuka. Dan pamanmu Musa juga ma'ana, bersama kami, insya Allah, jika Allah kehendaki. Saya alhamdulillah kita sudah membaca nas ad-darsu tsamin wal isrun. Sekarang kita masuk ke latihan untuk mengetes para ikhwah pemahaman di dalam memahami nas. Ada 6 pertanyaan. Ini jawabannya ada pada nas percakapan pada pelajaran ke-28. Nomor 1, madza taf'alu Su'ad? Ya. Ya, belajar. 6. Takwis siap alati gosal na'amsi, yaitu menyetrika pakaian-pakaian yang telah kami cuci kemarin. Berikutnya, man kawal manadil. Ya, Abu Wildan. Siapa yang mencuci manadil? Su'ad. Man kawal manadil Su'ad, bukan. Ya, Abu Fauzan. Yang menyetrika manadil. Nah, ibunya ya. Ummuha, kawat manadila. Nah, ummuha yang menyetrika manadil sabu tangan adalah ummuha, ummu Su'ad. Masmu zamilatillati da'at Su'ad ila baitiha. Ya, bagaimana? Abu Fauzan. Siapa nama teman yang diundang Su'ad ke rumahnya? Ya, bagaimana? Abu Saif. Salwa. Nah, inna zamilati Salwa. Nah, temanku yang bernama Salwa. Nomor 5. Nomor 4 dulu. Asamaha laha abuha bizahabi ila baitiha. Ya, Allah iman. Samaha laha abuha. Naam, samaha laha abuha. Nomor 5. Ila man syaka Mahmudun zamilahu. Ya, Pak Herman. Ilaman syaka Mahmudun zamilahu. Mahmud melapor temannya kepada siapa? Ilal mudir. Nah, syaka ilal mudir. Berikutnya. Lima syaro Mahmudun ilhalwa. kenapa Mahmud membeli halwa manisan? Ya, Bang Paji. Yuridu an yad'u salasatan min zumala'ih. Nah, karena dia ingin yuridu an yad'uwa salasatan min zumala'ih. Karena dia ingin mengundang tiga orang dari teman-temannya. Nah, ini. Ini apa yang dibahas dari latihan-latihan pada nas sebelumnya. Nomor dua, hadhihi amsilatan lil fi'il mu'tallam. Nah, ini namanya fi'il mu'tallam atau fi'il mu'tal akhir. Fi'il yang diakhiri huruf illah. Seperti kawa, diakhiri dengan alif bengkok. Kawa yakwi, nah, diakhiri fi'ilnya dengan alif bengkok. Yang artinya menyetrika. Atau contohnya masya yamsi, nah, ini diakhiri dengan alif bengkok. Masya yamsi, fi'il madinya diakhiri alif bengkok, yamsi diakhiri dengan ya. Yang artinya berjalan, masya yamsi. Jaro yajri, ini diakhiri dengan huruf illah. Sudah lewat huruf illah, alif, waw, dan ya. Jaro yajri, jaro diakhiri dengan alif bengkok, alif maksurah. Yajri diakhir dengan ya, artinya berlari. Roma yarmi, ini juga sama, diakhiri dengan roma alif bengkok, alif maksurah. Yarmi diakhir dengan ya, artinya melempar. Baka yabki, ini juga sama, baka diakhir dengan alif bengkok, yabki diakhir dengan ya, yang artinya adalah menangis. Baka yabki berarti dia wazannya fa'ala yaf'ilu. Yang B, yang kedua, fa'ala yaf'ulu. Da'a, da'a, ini adalah artinya adalah mengajak. Diakhir dengan alif, tapi alifnya alif mamdudah, alif yang memanjang. Yadu'u, yadu'u, nah dia adalah diakhir dengan waw. Syaka yashku, artinya mengeluh atau melapor. Yang satu fi'il madhi diakhiri dengan alif, yashku diakhiri dengan waw. Tala yatslu, tala artinya membaca. Yatslu ini fi'il mudhorenya. Maha yamhu artinya menghapus. Fi'il madinya maha, fi'il mudhorenya yamhu, menghapus. Afa ya'fu, memaafkan. Jadi fi'il muqtal akhir ada dua macam, ada yang diakhiri dengan alif mamdudah, ada yang diakhiri dengan alif maksurah. Fi'il muqtal akhir. Fi'il muqtal akhir atau muqtalam nama lainnya. Ini ada dua macam, ada yang akhirnya seperti contohnya yang disebutkan di sini hawa. Ada yang di akhirnya alif. Di alif dalam bahasa Arab ada dua jenis. Ada alif bengkok namanya alif maksurah. Ada alif yang memanjang namanya alif mamdudah. Nah, kalau anda perhatikan kawa, nah, ketika dibikin fi'il mudhore, alif bengkoknya berubah menjadi ya. Kawa yakwi. Yang tadinya alif berubah menjadi ya. Kawa yakwi. Masya yamshi. Jaro yajri. Roma yarmi. Baka yabki. Yang diakhir dengan alif, alifnya berubah menjadi waw. Da'a yadu'u. Berubah menjadi waw. Da'a yadu'u. Nah ini perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Kalian diakhiri dengan alif maksurah, alif bengkok, wazannya fa'ala yaf'ilu. Maka kawa yakwi, masya yamshi, jaro yajri, roma yarmi, baka yabki. Nah itu perhatikan perubahan dari alif maksurah ketika ke fi'il mudhari menjadi ya, kebentukan aslinya, karena ianya asli. Masya yamshi, jaro yajri, roma yarmi, baka yabki. Tapi kalau alifnya mamdudah ketika fi'il mudhari, wajannya fa'ala yaf'ulu. Da'a mudhari menjadi waw, yad'u. Syaqa yashku, jadi waw alifnya. Tala yatlu. Maha yamhu. Afa ya'fu. Nah ini. Sehingga gampang. Misalkan ada kalimat bana. Apa kira-kira fi'il mudhorinya? Apakah bana yabni atau bana yabnu? Ya, Abu Saif. Di akhir dengan alif maksurah. Yabni. Faedahnya ingat bana yabni. Ya. Jadi ya. Karena dia wazannya fa'ala yaf'ilu. Demikian juga misalkan ada fi'il yang lainnya, contohnya tala ya, tala apa berarti Pak Herman? Yatli atau yatlu? Yatlu berubah ketika fi'il mudhari jadi waw. Yatlu tala yatlu. Demikian juga ada fi'il lain, misalkan hada. Hada ya Abu Saima, hada yahdi atau yahdu? Hada. Hada yahdi. Yahdi. Nah, ingat kaidahnya. Alif maksurah jadi ya. Ada yahdi. Ada yahdi. Apa? Afa. Ya, bagaimana? Paji, afa dengan alif. Afa ya'fi atau afa ya'fu? Afa ya'fu karena alif. Afa ya'fu. Ya. Masdarnya afwan. Afwan masdar. Di kalimat afwan, afwan yang sering minta maaf, afwan, afwan, afwan ya akhi, ini masdar. Dari kata afa, memaafkan, fi'il mudhari ya'fu, masdarnya afwan. Nah ini. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya, insyaallah ini mudah. Ta'amalil amsilah, summaktubil mudhari al-marfu wal mudhari al-majzum wal amru minal af'al atiyah. Perhatikan contoh-contoh. Kemudian tulislah fi'il mudhari marfu'nya, wal mudhari majzum, fi'il mudhari majzumnya, wal amr dan fi'il amr. Minal af'alil atiyah dari fi'il berikut ini. Nah, ini ada contohnya nih. Baka fi'il madhi. Al mudhari yabki, aslinya yabkiu. Nah, tapi berat di lidah orang-orang Arab, yabkiu, yabkiu, maka jadi sukun. Jadi aslinya yabkiu tapi berat, sakal, maka jadi sukun yabki. Mudorenya dihilangkan ya-nya, lam yabki. Fil amarnya dihilangkan ya-nya dan dibuang huruf awal huruf mudorenya, jadi ibki. Nah, jadi perubahannya, perubahan dari fil mudore ke fil amar dan fil nahi, ini berubah-berubah. Dari baka fi'il madhi berubah ke fi'il mudhari ya beki. Ya. Fi'il nahinya lam ya beki, dibuang ya-nya. Tadi ada ya ini dibuang. Fil amarnya dibuang ya-nya, dibuang ininya. Jadi ibki. Menangislah, ibki. Masa yamsi lam yamsi imsi. Hawa yakwi lam yakwi ikwi. Nah, karena dari ya dari Abdul Aziz. Jaro nam. Jaro yajri lam yajri ijri. Roma irmi. Nah, Roma yarmi, lam yarmi irmi. Bana. Nah, bana yabni, lam yabni ibni. Syaqo. Ya, Abu Saif. Yasqi. Lam. Fil amarnya. Isqi. Nah, ini. Ini perubahan-perubahannya. Nah, ini bana artinya membangun. Syaqo ini artinya adalah memberi air minum. Tuhdaful lamul fi'il mu'tal lam, dihilangkan lam, lam itu huruf terakhir ya, huruf terakhir dari fi'il mu'tal lam fil mudhari majzum dan fil amar. Jadi dibuang. Lam yabki aslinya ada ya-nya, yabki, tapi dibuang. Aslinya ada, tapi ini dibuang. Ibki ada ya-nya aslinya, tapi dibuang. Jadi ibki, lam yabki. Namanya istilahnya hadfu harful illah, dibuang huruf illahnya. Iqra ma yali, baca apa yang berikut ini. Nah, ini untuk melatih terjemahan. Ya, al-Akhiman, bana Ibrahimu alaihi salam al-Ka'bah. Ibrahim alaihissalam. Nah, Ibrahim alaihissalam, semoga Allah memberikan keselamatan rasanya. Al-Ka'bah, mohon Ka'bah. Nah, jumlah alaihissalam itu namanya jumlah du'aiyah, sehingga dia tidak memiliki kedudukan. Sehingga terjemahannya, Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Nah, fi'il mu'tal akhirnya apa? Bana. Nomor dua, limadza tajri ya wulait, wulait walad, anak kecil. Nah, kenapa kamu lari wahai anak kecil? Nah, fi'il mu'talnya adalah tajri. Nomor tiga, la tarmil kumamata fi syari'i ya akhi. Ya, bagaimana Pak Haji? Nah, jangan membuang sampah di jalan wahai saudara. Isqini ma'an baridan. Nah, berilah aku minum dengan air dingin. Nah, fi'il mu'talnya adalah isqini, fi'il amar. Tadi la tarmi. Nomor 5, la tabni baitaka fi hadhil qaryah. Ya, bagaimana Abu Wildan? Jangan membangun. Di desa ini. Nah, qaryah itu desa. Jangan kamu membangun rumahmu di desa ini. Nah, fi'il mu'talnya adalah la tabni. Lam ya'til mudir al-yawm. Ya, bagaimana Abu Fauzan? Lam. Lam ya'til. Kepala sekolah belum hadir, belum datang hari ini. Syahidnya adalah ya'ti. Dia adalah fi'il mudhari majzum. Mu'tal akhir. Limadza yabki tiflu ya Aminah? Ya Abu Saif. Ya, kenapa menangis? Kenapa anak kecil itu atau tiflu itu bayi? Kenapa bayi itu menangis wahai Aminah? Nah, syahidnya adalah fi'il yabki. Ijri ya walad. Ya Allah iman. Nah, ijri, larilah wahai anakku, fil amr. Ijri ya bintu. Nah, berarti ini perempuan. Ijri, kalau ijri tanpa ya untuk laki-laki, tapi ijri untuk perempuan. Sama artinya larilah wahai anak perempuan. Nah, ya-nya menunjukkan ya mukhotobah, kayak izhab laki-laki untuk perempuan izhabi. Ijri untuk laki-laki, untuk perempuan ijri. Ihdinash shiratal mustaqim. Nah, ini sering dalam sholat kita baca Al-Fatihah. Artinya apa? Nah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Nah, kita berarti udah tahu nih, ihdina itu fil amr. Dari kata hada, yahdi, ihdi. Bimbinglah kami atau tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdi fil amr, naknya kami. Naknya adalah kami, berarti maf'ul bihnya. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. La tamsi fi samsi. Ya, bagaimana Abu Saimah? Berjalan, tamsi itu berjalan. Di terik. Nah, janganlah kamu berjalan di terik matahari. Ya, bukan jalan di matahari, bukan. As-samsi itu terik matahari, yaitu di bawah terik matahari. La tamsi fi samsi, maknanya janganlah kamu berjalan di terik matahari. Nah, fil mu'talnya jelas la tamsi. Akawaitil kumsona ya umi, la lam akwiha ba'du. Ya, bagaimana Abdul Aziz? Nam lam akwiha, aku belum menyetrikanya. Ba'd. Ya Ahmad ikwi hadzal qamis la wala taqwi zalika fa innahu mumazzaq. Wahai Ahmad, setrikalah gamis ini. Jangan menyetrika yang itu. Karena sungguhnya dia mumazzaq itu sobek. Bajunya sobek, mumazzaq. Karena baju tersebut mumazzaq, sobek. Enggak usah disetrika, udah sobek. Nah. Ya Ahmad ikwi hadzal qamis. Wahai Ahmad, setrikalah gamis yang ini. Jangan setrika yang itu, karena yang itu mumazzaq, sobek bajunya. Nomor 14. Tadi sainnya adalah kalimat ikwi dan la takwi fil muqtalnya. Bi kamis taraita hadhihi sa'atal jamilah ya Abdullah, ana lam ashtariha, innaha hadiyatun min khali. Nah, dari pamanku. Bikamistaraita hadhihi sa'atal jamilah ya Abdullah, dengan harga berapa kamu membeli bikam, dengan harga berapa kamu membeli jam yang bagus ini wahai Abdullah. Ana lam ashtariha, aku tidak membelinya. Innaha hadiyatun, sesungguhnya dia adalah hadiah. Min khali, dari pamanku. Khali, paman dari ibu. La tashtariha di sayyarata ya Ahmad, fa innaha qadimatun jiddan. Ya, bagaimana Abu Saiful? Jangan membeli. Sayyaroh. Okay. Iya, jangan membeli mobil ini. Nah, udah lama sekali, udah jadul ya, udah lama sekali mobilnya. La tastariha di sayyaroh. Jangan membeli mobil ini, wahai Ahmad. Fa innaha qadimatun jiddan. Karena sungguhnya dia qadimah, sudah lama sekali. Qala Allahu azza wa jalla fi suratul fil. Allah berfirman, Allah Azza wa Jalla dalam surah Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, Al-Akh Iman. Apa yang dilakukan? Nah, alam taro, tidaklah kau melihat kaifa fa'ala rabbuka, apa yang dilakukan oleh Tuhanmu bi ashabil fil, terhadap pasukan-pasukan gajah. Ashabil fil adalah pasukan-pasukan gajah. Wah, latihannya masih banyak. Insyaallah sisanya buat PR aja, antum kerjakan dan terjemahkan. Nanti ada latihan 6, ini ada 14, antum kerjakan. Nanti pada pertemuan datang diharapkan para ikhwah sudah siap. Jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang fi'il mu'tal, yaitu fi'il yang diakhiri huruf illah, alif, waw, atau ya. Untuk latihan 5 dan latihan 6 untuk PR aja, bisa antum kerjakan di rumah. Saya pengisam sini aja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.